إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah. Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Yang lalu kita telah masuk Kitabul Ilmi, pembahasan mengenai ilmu, dan kita telah membahas bab yang nomor ke-21, yaitu bab larangan orang yang mengerti tentang ilmu dunia terjun mempelajari ilmu dunia sementara dia jahil, tidak mengerti urusan akhirat dan tidak mau belajar ilmu akhirat. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-21. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi anil fikhi as-sathhi. Berkata penulis kitab ini, bab larangan fikih yang dangkal. Larangan dari fikih yang dangkal. Larangan memahami ilmu agama dengan pemahaman yang dangkal. Ini bahaya sekali. Orang bodoh masih lebih baik dari orang yang salah paham. Orang yang jahil tidak ngerti, kalau diberitahu dia akan menjadi ngerti. Orang yang ilmiah itu orang yang ilmunya setengah-setengah. Dia mengaku punya ilmu, ternyata dia salah dalam memahami ilmunya. Salah paham ini lebih bahaya dari orang bodoh. Karena orang yang mengaku punya ilmu cuman salah dalam memahami ilmu, dia akan ngotot bahwa dia mengerti, padahal dia salah paham. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang mengancam dan mencela orang yang pemahamannya dangkal, pemahaman agamanya dangkal. Di antaranya sahih riwayat rahimahumullah, suaranya jelas. Jelas ya. Dan sahabat Ali bin beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayakhruju fi ahdathul asnan sufahaul ahlam, akan muncul pada akhir zaman kaum yang usianya muda-muda dan pemikirannya lemah. Muda-muda, usianya muda, pemikirannya lemah, bodoh-bodoh, salah dalam memahami dalil, ilmunya dangkal. Ini adalah prediksi Rasulullah SAW. Dan ini terjadi, akan muncul akhir zaman kaum yang usianya muda-muda, masih muda-muda, dan otaknya lemah, pemahamannya dangkal ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengatakan dengan sebaik-baik perkataan. Maksudnya di sini seakan-akan dakwah mereka itu adalah mengajak kembali kepada Al-Quran, mengajak kepada berhukum kepada Al-Quran. Tapi mereka salah dalam memahami, ilmu mereka dangkal, Quran disalahpahami, dicomot-comot saja, asal comot. Lalu ditembakkan kepada sasaran yang tidak pas. Ayat-ayat yang turun untuk orang kafir ditembakkan kepada orang Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajira. Mereka pandai membaca Al-Qur'an. Tapannya, maksudnya mereka hanya pandai membaca tapi tidak paham. Bahkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang keluar melesat dari busurnya. Keluar dari agama, keluarnya sangat cepat, melesat seperti anak panah keluar. Fa'idhum, apabila kamu telah mereka bagi yang membuat pahala Allah dan terjangkal bakalnya sahabat Rasulullah yang sudah ada semenjak Rasulullah hanya Rasulullah adalah adil bersop kata huwa'il ada Allah dan berlaku Rasulullah Muhammad ada adil. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa ma'uri adalah pembagi undak kamu membagi ini tidak men sendiri artinya ditakan di'i al-Quran man yakra'un al-Quran la yujawizu hanajir. Dalam riwayat yang lainnya dengan orang kaum yang tapi tidak melebihi faham baca pandai membaca Allah yaqtu wa yad'u mereka suka membiarkan wencinya kepada tidak ada sah di luar musuhnya orang Islam rukunah mereka lesat dan lain tulannahum ku bertembunuh mereka sam'atnya rusak bahaya sekali maghrib rahimahum. Contoh ayat korelasinya dudukkan di kum dapatnya ayat diam dan kekal orang-orang ada ahli muncul dalam Islam khawarij nya telah muncul dipelopori oleh dul juga yang pemerintah Abi Talib dan membunuh sahabat mereka tiruna wasiyam qira'atakum kala dan ngaji Quran dah mereka itu tahajud urus cekung cek kurang banyak ibadah itu keningnya ngatujud dikosok-kosok berarti. Tapi kata Rasulullah tidak diterima oleh bah lesatnya punya agama dengan keinginan nafsu dan mereka nafsunya keras versi mereka kalau enggak keras enggak apa keras-kerasan agama ini mengikuti tadi nafsu mengikuti dalil baditnya yassiru basyiru wala tunaffiru jangan diberi kesulitan berilah kabar gembira kepada umat jangan kamu buat umat ini lari semuanya. Kemudian beliau juga mengatakan, walan yusha ad-dinu yusrun, walan yusha ad-dina ahadun illa walaba. Agama ini mudah. Dan tiadalah seorang yang mempersulit agama, melainkan dia akan kalah sendiri. Kelompok Khawarij. Cikal bakalnya sudah muncul, tapi pemahamannya terus menerus selalu ada. Selalu ada pemahamannya. Yaitu yang diwakili oleh kelompok at-takfir yang dengan mudah mengkafirkan kaum muslimin, gampang mengkafirkan orang Islam maksudnya, gampang menfonis kafir orang Islam. Subhanallah. Padahal menjatuhkan fonis kafir kepada orang Islam itu tidak gampang. Ketika kita mengatakan orang Islam sebagai kafir, ya kafir, maka yang terjadi adalah kata-kata kita itu berkembang. Kalau memang orang itu kafir, ya kena orang itu yang dituduh. Kalau orang itu tidak kafir, maka kembali kepada si pengucap, kafir sendiri dia. Jadi kalau dia nuduh orang Islam, hei ya kafir, hei orang kafir. Kalau yang dituduh itu bukan orang kafir, maka kata-katanya dia kembali kena dirinya sendiri, kafir sendiri dia. Dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Tidak gampang mengkafirkan orang. Jihad, ya jihad fardu. Ayo jihad. Jihad itu fardu. Kita kepingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Terutama kita paling kepingin adalah membela Masjidil Aqsa, mati syahid di sana, monggo jihad. Tapi jihad tidak ada hubungannya dengan takfir. Takfir bukan ajarannya orang Islam. Jihad adalah syariat, mengkafir-kafirkan orang Islam itu adalah penyimpangan. Kemudian mari kita lihat lebih dalam lagi tentang mereka, karena dampak dari mengkafirkan ini nanti menghalalkan darah. Banyak terjadi di beberapa tempat, dua orang teman salah paham langsung, "Wais, kamu kafir, ya kamu kafir." Loh, enaknya itu loh, kafir kayak mainan. Kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Ini di negara lain ya, di salah satu negara biasa ngobrol-ngobrol saling mengkafirkan. Kemudian keesokan harinya temannya itu datang ke rumah temannya sambil bawa pistol. Begitu ketemu temannya ditembak, duor. Karena dianggap dia sudah kafir. Hanya gara-gara beda pendapat. Ini bahaya. Pemahaman agama yang dangkal. Al-fiqhus sathi. Belajar agama itu ada tahapan-tahapan. Kitab itu ada mukaddimahnya dulu. Belajar mukaddimah dulu, pembukaan. Lalu belajar kitab khatam baru jilid 3. Jilid 3 khatam baru jilid 4. Nah, itu tata cara belajar. Yang jadi masalah, mukaddimahnya kitab belum khatam, langsung yang terjadi adalah stres sehingga pemahamannya itu koslet semuanya. Memang itu bingung kita belajar. Jadi ini bahaya. Kita lihat Imam Muslim rahimahullah taala, beliau mengatakan, yuqalu lahu Nahik bin Sinan ila Abdillah. Datang satu orang yang dikenal namanya itu Nahik bin Sinan, datang kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqala, lalu orang itu bertanya, "Aba taqra'u hadzal harf alifan tajiduhu amya'an mimma'in ghairi asin au mimma'in ghairi yasin?" Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini kunyah ya, panggilannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana caranya kamu baca huruf ini? Kamu baca ya atau kamu baca alif? Itu di surat Muhammad ayat nomor 15 tentang sungai di surga, itu ada sungai mimma'in ghairi asin. Itu sungai dari air yang tawar, yang tidak berubah rasanya, yang tidak berubah baunya, yang tidak berubah warnanya, air tawar. Apakah bacanya itu mimma'in ghairi asin ataukah mimma'in ghairi yasin? Ini kan pertanyaannya aneh kan? Kan sudah jelas mimma'in ghairi asin. Tapi pertanyaannya orang ini aneh, membahas sesuatu yang aneh-aneh. Lalu kata sahabat Ibnu Mas'ud, qala Abdullah, wa kullul Qur'an qad ahsaita ghairu hadza? Apakah kamu telah mempelajari Al-Quran semuanya selain ini? Apa kamu sudah belajar Quran yang lain? Belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang lain? Kenapa harus belajar ini? Kok yang kamu pelajari itu yang aneh-aneh? Lebih baik kamu belajar yang lainnya. Itu sesuatu yang jelas. Bacanya itu mimma'in ghairi asin. Gak usah aneh-aneh sudah. Gak usah aneh-aneh. Belajar yang lainnya aja. Belajar tafsir, belajar apa lebih faedah. Kok yang dicari itu yang aneh-aneh gitu loh. Gitu. Lalu orang itu menjawab, "Inni la aqra'ul mufassal fi raka'ah." Sesungguhnya aku biasa membaca surat-surat Al-Mufassal dalam satu rakaat. Al-Mufassal itu mulai qaf atau mulai al-hujurat. Saya biasa baca satu rakaat, saya baca semuanya sampai khatam, saya baca satu rakaat. Seperti itu. Artinya bacanya cepat. Lalu kata Ibnu Mas'ud, hazan ka hadzis syair. Kalau gitu kamu bacanya berkomat-kamit saja, seperti orang berkomat-kamit membaca puisi. Kalau gitu kamu baca Quran cepat-cepatan. Gitu aja. Yang penting satu rakaat selesai. Bukan itu tujuannya baca Quran. Bukan cepat-cepatan gitu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu tarafihim. Sesungguhnya ada kaum-kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Baca tok gak paham, tanpa tadabur, tanpa penghayatan. Yang penting baca cepet-cepetan. Yang dikejar adalah cepat khatam, komat kamit saja. Gak jelas seperti itu. Kemudian kata beliau, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi naf'an. Akan tetapi apabila bacaan Al-Qur'an itu masuk di hati lalu menancap, maka akan bermanfaat. Jadi kata Ibnu Mas'ud, baca Quran bukan cepat-cepatan begitu. Kalau baca itu tenang, tadabbur, masukkan hati, renungkan, maka akan bermanfaat. Jadi yang dinilai bukan bacanya, tapi dari hasil setelah kita membacanya, bukan cepat-cepatan. Jatun laka au alaika, Quran atau mencelakakan kamal kita, kita akan. Abad Ibnu Abbas, uratihan akra satu surat. Tidak, di sini kita lihat sebagian orang itu super paham. Jadi di sini asin, aneh. Kamu belajar saat ilmu masalah wudu, rukunnya wudu, tata cara sholat yang benar, mana dia akan dengan anak sekolah belum lulus universitas, kepalanya bisa pecah semua kabel. Orang itu kalau ilmu itu lebih, karena biasanya orang baru dapat ilmu, orang yang kuat belajar baru kungfu dari jalannya sabu hitam dan lebih apa itu. Kemudian disebutkan dalam, dijelaskan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah 29, Hafiz Al-Qifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, badiru fil a'mali khisalan sittan, kamu beramal 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini juga merupakan tanda-tanda kiamat. Segeralah beramal sebelum ke 6-6-nya semuanya. Apa itu 6 perkara? Yang pertama-tama imratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Ini terjadi, orang bodoh menjadi pemimpin. Agama dipisahkan. Islam, pemimpin agama dengan negara itu adalah upaya orang-orang kafir. Agama dengan negara itu satu. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agama beliau, pemimpin negara juga beliau. Khalifah Rasulullah SAW, pemimpin negara beliau, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, pemimpin negara adalah mereka dan pemimpin agama sekaligus juga mereka. Pada masa khalifah semuanya, khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, semua pemimpin negara adalah pemimpin agama. Ngerti ilmu agama. Ngerti ilmu negara yang ngerti, tapi dia juga ngerti ilmu agama. Nah, nanti bahaya pemimpin itu adalah orang yang jadi tergantungnya dia nanti dipilih, padahal dia tidak selayaknya menjadi pemimpin, rakyatnya rusak. Kemudian yang kedua, wakathratus syurat. Yang kedua adalah banyak petugas keamanan. Jadi di antara tanda kiamat itu banyak petugas keamanan. Maksudnya di sini menunjukkan di putanan polisi. Kalau dalam Allah anwar petugas ada petugas, ada yang enggak, sehingga dikata sehingga adanya. Wakoti banyak pemutusan daripada memutuskan tali silaturahim. Tunggu sampai di kona baca utam. Silaturahim katanya memutuskan tali silaturahim umur tidak. Kemudian Allah ganjaran tali dunia. Ajkiro silaturahim. Dunia lima dan bahkan orang yang memutuskan pasal mana kemulgating alwasatik pertama hasil di dan kerabat kita datang, kerabat kepada mereka. Kita ini namanya penyambung yang selesai kamu benar. Ya, kerabatnya datang rumah mereka. Dia baik. Kerabatnya memberi penyambung temukan. Baik, dia baik. Bagaimana selesai lupil muka silalah. Bukan silaturahim yang timbal. Penyambung itu. Mereka baca. Jadi pertama al-wasil. Kedua, al-mukafi yang tek. Memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ada dua kelompok. Kelompok yang pertama keluarganya memutuskan, mau datang dia juga ngerti, dia enggak mau memberi. Keluarga jahat, dia juga jahat. Keluarga kasar, dia juga kasar. Ini namanya memutuskan silaturahim. Yang lebih dahsyat lagi, keluarganya baik kepada dia, dia tidak baik, dia mutus. Nah, ini lebih parah lagi. Rahim. Min jamaah, jangtuskan tali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan orang yang tidak masuk silaturahim saja, tapi juga sekaligus ada orang nyutinya penuh dengan kepercumaan. Putuskan. Ke rahim ini butuh sabar. Jangan kekan tidak bohong. Langkah Nabi qalbihi mithqal, orang yang dia semut tidak masuk. Jadi tidak ada yang orang salah menjatuhkan derajat silaturahim. Allah menjadikan pemutnya orang amal buruk, Allah murka kepada. Kenapa? Tapi dia kenapa niat menipu orang kan hukum. Ini ada namanya ntar bayar. Yang benar membela yang dibela. Hukumnya menang. Pengadilan enggak ada manusia. Adalah wastighfaf, menganggap remeh permasalahan darah. Artinya gampang menumpahkan darah, gampang menghalalkan darahnya orang lain. Ini diantara tanda hari kiamat. Jika terjadi al-haraj wal-maraj, al-qatl, pembunuhan. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Yang penting pokoknya bunuh dan membunuh. Kerjanya adalah bunuh dan membunuh, pembunuh bayaran dan yang lainnya. Yang penting pokoknya bunuh, dapat uang, selesai. Kenapa dia dibunuh tidak tahu. Kemudian yang keenam, wanashfan wanfidunal Quran maqaddimunar rajula laisa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Ini banyak terjadi ya. Yaitu muncul kelompok yang menjadikan Al-Qur'an seperti nyanyian. Mereka mengedepankan orang, padahal orang itu bukan orang yang paling pandai di antara mereka, bukan orang yang paling ngerti agama di antara mereka. Tiadalah orang itu dikedepankan, disuruh maju, melainkan karena dia pandai membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan nada yang indah. Ini di antara tandanya kiamat. Istilahnya itu enakan baca Quran. Siapa yang baca lakukan, pandai, tidak mengerti orang yang ngerti agama. Terjadi kan? Ini pokok baca Qurannya enak, jadi imam. Selesai. Agama. Bukan orang yang paling ngerti agama. Bukan orang yang paling paham agama. Dia dijadikan agama, dijadikan imam, ditaruh di depan hanya karena dia pandai melantunkan Quran saja. Hanya karena pandai baca Quran, menyanyikan. Seperti itu. Ini tandanya ya, terjadi apa tidak? Di mana-mana seperti ini kenyataannya. Seperti itu. Padahal zaman Nabi dulu yang namanya qurra, qurra, qari, dia adalah alim, alim. Di samping baca Quran, dia juga ngerti, paham tentang agama. Bukan sekedar baca tok, bukan sekedar baca saja. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini adalah larangan yang ke-22, yaitu memahami ilmu agama dengan pemahaman yang sangat dangkal. Kita kembali kepada pembahasan masalah orang khawarij. Di sini Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah ta'ala, pernah beliau membawakan riwayat tentang fitnah khawarij yang muncul pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mereka memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat besar, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ayah dari dua orang pemuda pemimpin para ahli surga. Beliau adalah merupakan suami dari seorang istri yang pemimpin para wanita ahli surga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini, Allah dan Rasulnya mencintai beliau, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangan beliau. Pangkatnya sahabat Ali ini banyak, banyak fadhailnya. Al-Imam An-Nasa'i punya kitab yang membahas tentang Fadail Amiril Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi fitnahnya besar. Beliau diuji dengan pemberontakan dan pembangkangan ibadah tadi itu. Ketika itu orang-orang Haruriyah, Haruro yang dekat di dari yang kira-kira 2 mil dari Kufah. 2 mil dari Kufah. Mereka waktu itu jumlahnya kurang lebih 6.000. Orang Khawarijnya 6.000. Ini mau memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib, ngejak perang sahabat Ali. Padahal Khawarij ini enggak ada sahabatnya sama sekali. Sahabat Ali dengan para sahabat yang lain diperangi oleh Khawarij. Subhanallah. 6.000 jumlahnya mereka. Mereka sudah menetapkan untuk memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib diberitahu innal qauma kharijuna 'alin, sesungguhnya kaum itu keluar dari pemerintahan Anda, pemberontak Anda. Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, da'uhum hatta yaqtiluni wa sawfa yafraka. Aku tidak akan memulai memerangi mereka sehingga mereka yang memulai dahulu memerangi aku, dan mereka pasti akan lakukan itu, akan lakukan itu. Sahabat Ali yakin mereka akan lakukan itu karena berita-berita disampaikan oleh Rasulullah. Main mereka dengan oleh sahabat Ibnu Abbas ditatangi sahabat Ali bin Abi Thalib, bagus menyisir rambutnya. Kemudian orang Khawarij ketika falam ajti masuk tidak yang dalam main bukan buka sujud ringnya hitamnya adalah Rasulullah fihim ka unta musahama wujuhuhum, mereka memakai pakaian yang usang, jelek-jelek pakaiannya, dan mereka suka mencincang apa namanya bajunya, kain bajunya jadi lengan. Kemudian begitu orang Khawarij. Dan sahabat Ibnu Abbas memberikan salam kepada mereka, kemudian mereka menjawab marhaban bika ya Ibnu Abbas. Ya, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Tidak jawab salamnya loh. Ibnu Abbas, assalamualaikum, enggak dijawab. Bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, selamat datang, ada apa? Gitu. Subhanallah, kurang ajar bukan main. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ibnu Abbas baju bagus kayak gitu itu. Hidup itu harus baju bagus. Ya, agama itu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Ibnu Abbas dengan sabar melayani mereka. Ya, jangan kaget kalau saya pakai baju bagus. Karena yang bagus, bahkan Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Tidak apa-apa pakai baju itu. Kemudian terjadilah dialog antara Ibnu Abbas dan mereka. Perinciannya agak panjang, yang mana akhirnya dari hasil dialog itu ada 2.000 dari kalangan Khawarij yang sadar. Jumlah mereka berapa tadi? 6.000 putih sahabat Ali bin Abi Thalib, tinggal sekarang 4.000. Tetap dalam kesesatan mereka. Fakutilu ala dhalalatihim. Lalu mereka berpelang dan mereka diperangi dalam keadaan kesesatan mereka, sesat. Diperangi oleh Ansar, diperangi oleh Muhajirin. Rasulullah yang dangkal. Niat comot Allah dari yang tahan kepada Allah mengabulkan. Allahumma salat nafi'a ilmin la yanfa'a min ilmin la yanfa' wa masin la tama. Qaratil akhlah wa ana minal wa innaka tahayyun wa madha min aqwarna al-nalhu mudhil dunya hasabina azabina muhammadika rabbalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin allahumma amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.